Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya ya, insyaallah kita akan teruskan pembahasan kita tentang masalah tauhid ini ya, tentang hal yang terpenting di dalam ajaran agama kita ya, bagaimana kita mewujudkan ya ikrar kita kepada Allah, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah bagaimana kita mewujudkan ya ikrar bahwasanya kita sudah mengatakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu ini bukan perkara yang mudah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun ini ya dalam waktu yang cukup lama ya, itu pun sampai akhir hayat beliau tetap saja perkara seperti ini senantiasa disampaikan kepada para sahabat ya, mengingat pentingnya, kemudian juga mengingat keutamaan dari masalah ketauhidan ini ya. Jadi Islam seseorang itu tidak akan pernah lurus sampai lurus ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga seluruh amal manusia tidak akan ada manfaatnya sampai dia benar di dalam masalah ketauhidan ya. Sebesar apapun, sebanyak apapun sholatnya, sebanyak apapun puasanya, kalau ketauhidan seseorang itu tidak lurus, maka amal-amalan yang lain itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun ya. Maka dari inilah ya, kenapa kita harus betul-betul memahami tentang masalah ketauhidan ini. Dan untuk kesempatan petang hari ini kita akan masuk di bab baru ya, bab ke-36 ya, pembahasan tentang masalah riya ya. Riya itu berasal dari kata ro'a ya, artinya adalah ya dilihat ya, yaitu seseorang beribadah ya, karena ingin dilihat oleh manusia lain ya. Jadi ini termasuk adalah penyimpangan di dalam masalah ketauhidan, khususnya adalah tauhid uluhiyah ataupun tauhid berhubungan dengan tauhid ibadah. Karena kalau kita sudah mengatakan seluruh salatku hanya untuk Allah, maka kalau orang itu beribadah salatnya karena ingin dipuji orang misalkan ya, karena ingin sanjungan dari orang, maka ini namanya tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan dengan namanya sebuah penyimpangan. Maka ada istilah yang mirip dengan riya, itu adalah sum'ah, yaitu orang beribadah karena ingin dia ya, diperdengarkan kepada orang ya, biar dia intinya juga ingin mendapatkan pujian ya, sanjungan dari manusia. Ya tentu ini juga adalah tidak diperbolehkan ya. Sehingga Ibnu Qudamah beliau membagi ya menjadi dua amalan seseorang itu. Yang pertama adalah amalan yang memang itu hanya diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seluruh amalan ibadah yang itu hanya mengharapkan balasannya dari Allah, maka ini tidak boleh terjadi kesyirikan. Ya. Ya, misalkan seluruh ibadah kita. Adapun yang kedua adalah amalan yang itu seseorang itu mengharapkan dari manusia. Ya, maka yang seperti ini beliau mantan ini diperbolehkan riya, pamer ya. Misalkan seseorang ataupun sebuah perusahaan ya, dia membutuhkan lowongan orang yang ahli dalam bidang IT misalkan, maka orang yang mendaftar dia boleh pamer ya, boleh riya. Nah, riya seperti ini tidak dilarang. Kenapa? Karena memang riyanya ini adalah untuk mengharap dari manusia ya. Seperti misalkan orang punya keahlian tertentu, kemudian dia mengatakan saya tuh bisa seperti ini ya. Misalkan kalau misalkan dikiaskan adalah Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menawarkan diri, saya punya keahlian dalam bidang perhitungan ya, menjadi bendahara. Nah, menawarkan seperti ini, menawarkan keahlian itu adalah tidak termasuk dalam riya yang dicela, karena ini adalah semata-mata memang mengharapkan kepada manusia ya. Yang diharamkan adalah seandainya itu adalah betul-betul pengharapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan adalah perilaku ibadah kita, seluruh ibadah kita, ya, itu hanya mengharapkan dari Allah. Maka seandainya ibadah ini adanya sebuah penyimpangan, yaitu dia mengharapkan sanjungan pujian dari manusia, maka ini adalah tidak diperbolehkan. Dan Ibnu Qudamah juga beliau mengisyaratkan sebuah hadis yang hadis ini merupakan sumber terjadinya riya di dalam ibadah. Ya, yaitu adalah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang berperang karena gagah berani? Ya. Apakah dia termasuk orang-orang yang fisabilillah? Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pendapat Anda seandainya ada seseorang yang dia berperang karena dia mengharapkan ghanimah, ya, mengharapkan ghanimah. Apakah dia termasuk fisabilillah? Rasul mengatakan juga tidak. Kemudian bagaimana pendapat Anda seandainya ada orang yang berperang karena kesatria? Ya. Maka Rasul mengatakan juga tidak. Yang dikatakan fisabilillah adalah orang yang berperang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fisabilillah. Itu orang yang berperang semata-mata untuk meninggikan agama Allah, maka dia dikatakan fisabilillah. Nah, pada saat orang itu berperang karena dia ingin dikatakan sebagai gagah berani, nah, orang seperti ini ya karena orang yang tidak kuat dengan celaan manusia. Ya. Jadi kalau dia itu tidak kuat dengan celaan, takut dikatakan dia orang yang lemah, dikatakan orang yang pengecut, nah, maka ketakutan seperti ini bisa menyebabkan seorang itu berlaku riya. Ya, berlaku riya di situ. Ya. Ataupun adalah orang yang berperang li yura makanahu, ataupun orang-orang yang ingin dikatakan sebagai kesatria. Ya. Ini juga menjadi sebuah riya, yaitu pada seseorang itu berperang ataupun beramal karena ingin dilihat kedudukannya. Ya. Yaitu pada seseorang itu rakus akan pujian, ya, dia gemar akan pujian orang, ini juga menjadi sumber terjadinya riya di dalam ibadah. Ya. Adapun ketika yang menjadi sebab seseorang itu adalah terjangkit penyakit riya adalah pada saat dia punya ketamakan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, di sini disebutkan orang yang qatala li maghnam, yaitu orang yang berperang karena ingin ghanimah. Ya. Jadi pada saat orang itu dia ya tidak qanaah, dia cenderung rakus dengan apa yang ada di tangan orang lain, ini juga bisa menjadi sebab orang itu riya, ya. Dia ingin bagaimana menjadi orang yang dikatakan paling, ya, paling punya, ya, paling berada ataupun yang sejenisnya. Dia tidak ingin kalau ada orang lain yang bisa menyainginya, ya, dalam urusan dunia seperti itu. Nah, maka tiga sikap yang ataupun tiga sifat yang dimiliki seseorang, tiga sifat ini, maka ini akan menjadi sebab seseorang itu memiliki riya. Nah, maka para ulama sangat mewanti-wanti karena ini adalah sebuah amalan yang sangat berat, ya, sangat berat, dan riya ini juga menjangkiti seluruh kalangan. Ya, bukan hanya orang awam, ya, justru para ulama, ya, orang-orang yang berilmu juga sangat rentan untuk terjangkiti penyakit riya ini. Sehinggalah nanti kemudian Rasul bersabda, ini adalah hal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah menimpa para sahabat di situ. Nah, dan riya sendiri kalau dilihat disandingkan dengan ibadah itu juga memiliki kedudukan sendiri-sendiri, ya. Ada riya yang itu bisa menghabiskan total ibadah seseorang itu tidak punya pahala, ya. Misalkan orang beribadah semata-mata karena ingin dipuji orang misalkan, maka ibadah yang dilakukan seperti ini sama sekali tidak mendapatkan pahala. Ya, ya kalau cuma hanya tidak dapat pahala tidak mengapa, ya, cuma masalahnya dia terjatuh kepada perbuatan yang sangat dibenci oleh Rasulullah, yaitu keharaman. Misalkan ada orang sholat, ya, yang karena sholat misalkan 4 rakaat, ya, ini menjadi satu-satuan ibadah yang punya dari awal takbiratul ihram sampai salam tidak boleh ada riya. Ya. Ya, seandainya riyanya sejak sebelum sholat, maka amalannya sama sekali tidak ada pahalanya. Ya, kalau riya itu muncul di tengah sholat, maka nanti dilihat keadaannya. Kalau dia berusaha untuk menolak, riya itu dia menahan apa yang ada di dalam keinginannya sampai selesai, maka pada saat dia berusaha menolak, maka ibadah ini tetap sah dan mendapatkan pahala. Yang penting dia berusaha untuk mengekang keinginan untuk menampakkan ibadah kepada orang lain. Ya. Kecuali kalau di tengah sholat dia muncul riya, kemudian justru dia menikmati riya itu, nah maka ini juga seluruh sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholat ini menjadi satu bagian ibadah yang tidak bisa dipisah-pisahkan di situ. Ya. Lalu bagaimana seandainya riya itu muncul di akhir ibadah? Nah, di akhir ibadah ini dilihat kepada jenis ibadahnya. Ya. Kalau ibadah itu adalah ibadah murni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini tidak mengotori ibadah. Kan orang sholat, orang ini kemudian setelah sholat dia ceritakan, nah maka itu tidak mengurangi. Kecuali kalau ibadah-ibadah yang berhubungan dengan manusia, dengan orang lain, ya, maka disebutkan di dalam ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ya, membatalkan pahala sedekah sendiri, yaitu dengan cara bil mani wal ada, dengan cara menceritakan. Ya, bahkan orang bersedekah kemudian diceritakan kepada orang-orang, nah karena ini ibadah kepada orang lain, maka ini bisa merusak. Ya, walaupun ibadah itu sudah dilakukan, tetap saja itu bisa merusak. Ya, ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu. Nah ini, tapi intinya bahwasanya menceritakan ibadah itu perkara yang tidak baik. Ya, maka Fudail bin Iyad beliau mengatakan di antara orang yang paling bodoh adalah orang yang menceritakan ataupun menampakkan ibadah. Itu menampakkan ibadah yang harusnya itu tidak usah ditampakkan. Ya. Kenapa? Yang pertama, orang itu sudah bekerja keras beribadah, dia mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, ya mungkin biaya untuk ibadah. Setelah itu dia ceritakan. Nah, maka usahanya ini dia tidak membuahkan hasil, ya. Kemudian ya dia tidak mendapatkan keuntungan dari manusia, tidak dapat keuntungan dari manusia. Ya, maka apa? Beliau mengatakan ini adalah orang yang paling jahil, ya. Justru ibadah yang paling ikhlas, yang paling mulia adalah ibadah yang disembunyikan. Ya. Seperti hadis tentang 7 golongan yang dinaungin oleh Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah orang yang yunfiqu biyaminihi wa la yadri simaluh. Ya. Orang yang berinfak dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Itu adalah menggambarkan sebuah ibadah yang sangat dirahasiakan. Ya. Maka ibadah-ibadah seperti ini adalah ibadah yang itu akan membawa kegembiraan ataupun kebahagiaan bagi orang yang mengamalkannya. Secara khusus nanti adalah pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia betul-betul ikhlas, itu pun insya Allah Allah juga akan tampakkan. Cuman apa? Cuman pada waktu yang biasanya dia sudah meninggal. Ya. Dulu mungkin saya pernah kisahkan, ya, misalkan kisahnya misalkan Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz. Beliau sangat merahasiakan itu. Beliau menyantuni fakir miskin di negaranya, di kotanya. Jadi setiap fakir miskin bangun pagi, di depan pintu mereka sudah mendapatkan bekal untuk satu hari. Jadi dari makanan pokok, sayurnya sudah dapat. Ya, sehingga pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini sekitar 2 tahun masyarakatnya tidak ada yang menerima zakat. Karena hidupnya berkecukupan. Dan itu tidak ada orang tahu kecuali setelah beliau meninggal dan dimandikan. Ya. Pada saat dimandikan ternyata punggung beliau kapalan menghitam, ya, karena setiap malam beliau menggendong makanan-makanan yang dibagikan kepada fakir miskin, ya, kaum du'afa di kotanya. Dan yang kedua, setelah beliau meninggal setiap fakir miskin tidak mendapatkan jatah itu lagi, ya, dan ini diketahui oleh manusia setelah beliau meninggal juga. Ya. Misalkan juga saya ceritakan juga misalkan adalah Syekh bin Bas rahimahullah. Ya, Syekh bin Bas ini ada beberapa rombongan orang yang orang Arab Saudi, kemudian mereka berjalan-jalan ke Eropa. Ya. Suatu ketika beliau rombongan ini naik kereta, sehingga di dalam kereta ada orang yang mengucapkan salam dan bertanya kepada orang-orang Arab ini. Ya, ditanya bagaimana kabarnya Syekh bin Bas. Ya, maka orang-orang ini kaget. Ya. Mengatakan bahasanya Syekh bin Bas itu sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Ya, maka orang ini kaget dan mengatakan pantasan, ya, selama sekitar 1 tahun yang lalu gaji saya sudah tidak turun lagi. Jadi beliau ini kerjaannya menjaga masjid di salah satu di Eropa. Dan itu yang gaji adalah Syekh bin Bas, itu ketua muftinya Arab Saudi. Itu enggak ada orang tahu kecuali setelah beliau meninggal di situ. Jadi walaupun seseorang itu menyembunyikan amal dengan ikhlas, tetap saja nanti Allah akan tambahkan sebagai apa? Sebagai fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan tentang keikhlasan yang 100%, keikhlasan yang betul-betul ikhlas. Ya, sehingga seseorang itu dia akan berbangga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang ikhlas. Maka di situlah ya, Fudail bin Iyad beliau mengatakan orang yang paling jahil adalah orang yang dia menampakkan amalnya. Ya, karena apa? Dia membatalkan pahala. Yang kedua, dia tidak mendapatkan apa-apa dari orang yang diperlihatkan amal kepadanya. Ya, maka salah satu tips bagi orang yang ingin ikhlas lillahi ta'ala adalah sembunyikanlah amal. Ya, sembunyikanlah amal. Maka Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, kalau kalian berpuasa maka pakailah minyak wangi, minyak rambut. Ya. Jadi kalau kalian berpuasa maka pakailah minyak rambut sehingga tidak terkesan kalian lesu. Ya, sampai seperti itu, para sahabat sampai seperti itu, ulama sampai seperti itu. Jadi kalau puasa justru menampakkan bahwa beliau adalah orang yang sehat, yang tidak tampak kalau mereka sedang berpuasa. Ini apa? Untuk menjaga sebuah keikhlasan di dalam amal. Ya. Ini ya walaupun berat ya, tetapi inilah menjadi syariat kita, syariat agama kita. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita terus berusaha ya untuk senantiasa meningkatkan keikhlasan kita di dalam beramal. Nah, untuk menjelaskan ini, ada penulis itu menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi di ayat terakhir. Ya, di ayat terakhir disebutkan, ayat-ayat terakhir ini menjelang akhir ya. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal amalan shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa seperti kalian. Jadi yang pertama, Rasul adalah manusia biasa. Ya, disebutkan dalam hadis, beliau adalah juga makan, beliau minum, beliau juga berjalan di pasar. Ya. Karena beliau manusia sehingga umat ini bisa mengikuti. Coba kalau beliau bukan manusia, tentu kita tidak akan mampu mengikuti. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan, kenapa Tuhan, kenapa Rasul kok manusia? Kalau bisa ya Rasul malaikat. Ya. Nah, kalau Rasulnya malaikat, mana mungkin manusia akan bisa mengikuti. Begitu juga bagaimana orang-orang Nasrani bisa mengikuti Isa alaihissalam pada saat Isa sudah dianggap Tuhan. Maka manusia tidak akan bisa mengikuti Tuhan. Ya. Nah, maka rukun iman kita, keyakinan kita akan Rasul adalah yang pertama kita meyakini beliau adalah manusia. Sehingga syariat yang dibawa oleh beliau adalah syariat yang manusiawi. Ya, syariat yang manusiawi. Sehingga teladannya itu bisa diikuti oleh umat ini. Tapi kalau sudah beliau diangkat menjadi Tuhan, maka sudah. Apa yang menjadi amalannya Tuhan, tentu manusia tidak bisa mengikuti di situ. Ya, maka tidak akan pernah terjadi agama pada saat nabinya diangkat menjadi seorang ataupun diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi Tuhan oleh umatnya di situ. Yang kedua, bahwasanya yuha ilaiya, kelebihan beliau sebagai manusia tetapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita, iman kita kepada beliau sebagai manusia yang mendapatkan wahyu adalah kita mengikutinya. Yaitu tasdiqu fi ma akhbar. Jadi kita meyakini kebenaran akan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apapun yang dibawa oleh Rasulullah ya, maka kita berusaha ya bersikap seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Ya, pada orang-orang mendustakan, beliau cuma mengatakan apakah itu dari Rasulullah? Pada saat dikatakan iya itu dari Rasulullah, maka beliau cuma mengatakan pasti benar. Ya, pasti benar. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu yang wahyukan kepada beliau. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuhya. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasul adalah keluar dari hawa nafsu beliau, tetapi itu adalah dari wahyu yang diturunkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkenaan dengan syariat sendiri, Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya bikin syariat. Ya, ini yang perlu kami tegaskan bahwasanya walaupun beliau seorang manusia dan beliau seorang rasul, itu pun rasul kalau ditanya perkara agama tidak mampu, tidak tahu, maka beliau menunggu wahyu. Ya, tidak asal bicara, tidak asal menyampaikan. Ya. Misalkan juga Allah tegur ya di dalam salah satu ayatnya, Allah berfirman, "Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma qata'na minhu alwatin." Ya. Seandainya engkau Muhammad ya bikin perkara-perkara dalam agama ini, maka saya akan azab engkau dengan tangan kananku. Allah berfirman seperti itu. Tsumma qata'na minhu alwatin, dan saya akan putus-putus urat nadimu. Bayangkan. Jadi Rasul saja beliau tidak boleh bikin syariat. Ya, tidak boleh. Jadi Rasul ditanya, "Yas'alunaka 'anir ruh." Rasul ditanya, "Apa itu ruh?" Beliau tidak tahu apa, beliau menjawab. Tidak, beliau tidak akan menjawab sampai wahyu turun kepada beliau. Beliau ditanya tentang Zulkarnain, ditanya tentang Ashabul Kahfi, maka beliau tidak akan menjawab kecuali pengkabaran dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh syariat yang itu berhubungan dengan syariat agama ini, maka beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sinilah para ulama sangat mewanti-wanti, dan Rasul sendiri selalu mengingatkan, ya. Alaikum bimuhdatsatil umur, ya, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Karena setiap perkara baru itu adalah menyesatkan. Ya. Jadi bukan hak manusia, manusia tidak punya hak sedikit pun bikin syariat dalam agama ini. Tidak boleh bikin amalan-amalan tertentu yang bersumber dari manusia. Coba kalau kita baca ayat ini, Rasul saja mau disiksa dengan tangan kanan, diputus urat-urat nadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau manusia seperti kita. Ya. Dan perkara agama ini kita akan berbicara pada saat kita mengetahui dalilnya, ya, kita berbicara ini Al-Qur'annya, ini hadisnya. Itu sudah cukup. Ya. Tetapi seandainya keilmuan itu belum sampai kepada kita, kewajiban kita adalah belajar, ya, ataupun kita menanyakan kepada orang-orang yang tahu akan hal-hal tersebut di situ. Ya. Ini apa? Sebagai bentuk iman kita kalau beliau adalah seorang rasul, ya. Kalau kita sudah mengimani beliau seorang rasul, adalah kita tinggal terima paketnya saja. Ya, jadi kita mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh sama sekali kita berijtihad, kita berinovasi dalam menciptakan amal. Orang tidak boleh mengatakan ini amalannya begini-begini. Ya, misalkan contoh, ini satu Muharram, kan tahun baru Muharram, ini ada amalan tahun baru ini. Nah, itu bahaya itu. Ya. Jadi seakan-akan dia seperti Allah saja itu bikin syariat, ya. Karena apa? Karena dalam prakteknya tidak ada namanya amalan tahun baru Hijriah. Ya, tidak ada di situ. Kalau dicari sampai seluruh kitab habis, ya, Al-Qur'an habis juga tidak akan pernah ditemukan. Ya, sehingga apa? Ya, kita mengikuti saja apa yang disampaikan oleh Rasul, ya, di dalam hadis-hadis beliau sebagai bentuk iman kita bahwasanya beliau adalah seorang rasul yang menerima wahyu, ya. Kalau beliau punya ijtihad sendiri, ngapain juga dikasih wahyu? Ya. Beliau mendapatkan wahyu karena Rasul hanya mubaligh. Beliau hanya menyampaikan apa yang disampaikan, ya, ataupun diinginkan oleh Allah bagi hamba-hambanya di situ. Ya, sehingga cukuplah bagi kita, kewajiban kita adalah al-ittiba, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh bikin perkara-perkara baru di dalam agama ini. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anama ilahukum ilahu wahid." Sesungguhnya ilah sesembahan kalian adalah ilah yang esa. Jadi Allah sudah tegaskan, ilah yang esa yang disembah oleh kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian itu adalah esa. Allah cuman satu. Sehingga apa? Jangan sekali-kali mengharap daripada selain Allah. Jangan sekali-kali ibadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya yang esa itu, ya. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya yang esa itu, maka falyamal amalan shaliha. Maka ini syarat. Syarat pertama adalah beramal soleh. Ya. Maka tidak ada orang yang akan bertemu dengan Allah tanpa amalan. Tidak ada. Ya, maka ada orang yang mengatakan Rasul saja tidak dijamin masuk surga karena amalannya. Ya betul. Tetapi setiap orang masuk surga karena dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah diberikan pada saat manusia itu beramal. Contohnya ayat ini mengatakan falyamal amalan shaliha, maka hendaklah kalian beramal beramal soleh. Dan amal soleh inilah yang kemudian mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ya karena Tuhan kalian, sesembahan kalian, Rabb kalian adalah Rabb yang Esa, maka jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Ya, jangan berbuat kesyirikan dalam ibadah. Ya, satu orang pun ataupun ya, di sini seorang pun dalam beribadah. Jadi wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan mensekutukan dalam ibadah kepada Rabb-nya dengan seorang pun. Ya, seorang pun ini sih manusia, maksudnya jangan mengharap pujian dari manusia, jangan mengharap sanjungan dari manusia, jangan mengharap dalam ibadah itu yang datang dari manusia. Karena ibadah adalah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat yang sangat jelas ya, mengingatkan kepada kita akan pentingnya memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Allah berfirman, ini hadis qudsi. Ya hadis qudsi dikatakan, ana ahna syuraka'i an syirki. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Saya adalah ahna syuraka'i an syirki. Saya paling tidak butuh dalam sekutu. Allah adalah al-ghani. Ya, karena yang paling kaya artinya Allah itu yang paling tidak butuh kepada sekutu. Ya. Yang pertama kita harus ketahui bahwasanya Allah itu menciptakan alam semesta ini tidak butuh bantuan siapapun. Ya, Allah tidak butuh bantuan siapapun. Ya, cuman dikatakan idza aradallahu syai'an, jika Allah menginginkan segala sesuatu apa? Ayyakul lahu kun fayakun. Maka cukup berkatalah jadi maka akan jadi. Ya, jadi Allah tidak membutuhkan untuk mengatur umat, mengatur rezeki, mengatur kehidupan manusia, tidak butuh siapapun. Ya. Allah dikatakan dia memiliki sifat kaya. Yang pertama, kaya itu menunjukkan alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lillahi man fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Kaya sekali. Allah itu kaya sekali. Ya. Kemudian di antara kesempurnaan sifat kaya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Ya, disebutkan wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayyutaimun. Jadi kalian diciptakan hanya untuk ibadah dan Allah tidak butuh rezeki dari kalian. Allah tidak membutuhkan kita. Nah, bentuk ketidakbutuhan Allah kepada kita, misalkan Allah sebutkan wa man syakara fa innahu yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, syukur itu kembali kepada dirinya. Jadi Allah sendiri tidak butuh syukur kita. Kan gitu. Menjahada fa innahu yujahidu li nafsi. Barang siapa berjihad, jihadnya juga untuk dirinya. Allah tidak butuh jihadnya kita. Karena itu kembali kepada orangnya. Wa may yabkhul fa innahu yabkhul li nafsi. Barang siapa yang bakhil, bakhilnya juga bukan untuk Allah. Bakhilnya juga akan kembali kepada orang itu. Nah, ini sifat kayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh sama sekali kepada makhluk di situ. Ya. Kemudian di antara bentuk wujud kaya Allah Subhanahu wa taala, sifat kaya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memerintahkan hamba-Nya meminta kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, dan Allah tidak batasi permintaannya. Yang penting apa? Yang penting itu adalah untuk kebaikan, kemaslahatan dunia dan akhirat seseorang. Bentuk kayanya Allah. Jadi Allah itu memerintahkan hambanya berdoa kapanpun. Ya. Kalau manusia kaya, pasti dia akan memberi pada waktu-waktu tertentu. Tetapi kayaan Allah SWT itu, dia Allah akan memberi kapanpun. Ya. Bayangkan pada saat misalkan dulu orang-orang Bani Israel mengatakan Allah itu istirahat, ya karena setelah beliau Allah Subhanahu wa taala capek membagi rezeki, kemudian kecapean, kemudian Allah itu istirahat. Maka dia dikatakan kepada Musa, ya. Dikatakan, "Ya Musa, seandainya kamu memegang gelas, ya. Kemudian kalau kamu tidur itu apa yang terjadi?" Ya, maka pada saat orang itu pegang gelas, ya kalau pada saat dia tertidur pasti gelas itu akan jatuh di situ. Nah, maka Allah berfirman, "Bagaimana seandainya ya saya tertidur, apa yang terjadi pada hamba-hambaku?" Ya, pasti mereka tidak akan terurus di situ. Dan namanya makhluk Allah kan tidak ada berhenti ya. Ya kita misalkan malam ini tidur, ya di dunia barat kan belum tidur. Kan begitu. Kehidupan kan tidak pernah berhenti di situ. Dan Allah itu menyuruh hambanya berdoa, meminta kepada Allah kapan saja itu. Ya, di mana saja, bagaimanapun keadaannya, Allah bilang ud'uni astajib lakum. Kalian minta kepadaku, saya akan berikan itu. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak batasi. Permintaan kekayaan Allah tidak batasi. Ya, Abdurrahman bin Auf beliau mengatakan, kalau saya mau, saya buka batu, di bawah batu itu pasti ada emasnya. Ya, maka beliau dijuluki sebagai si tangan emas. Ya, karena beliau mengatakannya, saking kayanya Allah, ya, saking solehnya Abdurrahman bin Auf, pada saya buka batu, maka di bawah batu itu ada emasnya. Dan sangat kaya Abdurrahman bin Auf. Dan ini pun apa? Kita bayangkan, kalau kita melihat manusia yang sangat kaya, sekarang misalkan orang yang sangat kaya dengan kekayaan yang sangat luar biasa, itu tidak apa-apanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam dijelaskan oleh Rasulullah, dunia ini adalah bagikan janahul ba'udah. Dunia ini adalah bagikan sayap nyamuk saja. Bayangkan, dunia ini bagikan sayap nyamuk. Maka konsekuensinya apa? Dunia itu siapapun mau mengambil boleh. Jadi, maka tidak usah bertanya kenapa orang kafir mereka kaya raya. Itu tidak usah ditanyakan. Kita lihat diri saja kita. Bagaimana kalau kita punya sampah, barang-barang bekas yang sudah kita tidak pakai, apakah kita akan melarang orang yang mengambil? Ada yang kita larang tidak? Tidak. Kita tidak akan melarang orang-orang yang mengambil barang-barang bekas kita dan kita tidak butuh itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengatakan dunia ini adalah seperti janahul ba'udah, itu seperti sayap nyamuk. Tidak ada harganya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang kafir itu akan dilarang oleh Allah karena ngambil sayap nyamuk? Tidak sama sekali. Tidak akan. Makanya saya katakan dunia ini itu adalah siapapun mau mengambil boleh. Siapapun mau mengambil boleh di situ. Ini kayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga misalkan ya, bagaimana Rasul mengibaratkan suatu ketika beliau berjalan dengan para sahabat, kemudian beliau melihat ada bangkai domba. Sehingga bertanyalah Rasulullah, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian mau dikasih bangkai domba ini? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangankan ini sudah jadi bangkai, waktu masih hidup saja kami tidak akan mau dikasih, karena domba ini kurus, kering, kemudian tidak berdaging. Maka Rasul bersabda, inilah perumpamaan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah perumpamaan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan siapapun yang mengambil itu tidak akan pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kufur, walaupun musyrik, walaupun tidak suka kepada Allah, walaupun dia menentang Allah, silahkan mereka boleh ambil semuanya di situ. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang maha kaya ini, maka Allah tidak membutuhkan sedikit pun kepada makhluk. Maka disitulah terjadi sebuah pelanggaran seandainya ibadah itu hanya kepada Allah, kemudian ternyata dia masih mengharap dari manusia. Ya, baik itu pujian, sanjungan ataupun yang disebut dengan masalah riya ini. Maka di sini Allah katakan ana ahna syuraka'ani syirki. Saya adalah paling kaya, paling tidak membutuhkan sekutu. Ya. Nah, maha kayanya Allah, maha kuasanya Allah, kan tentu tidak, sangat-sangat tidak mungkin Allah butuh kita. Tidak mungkin itu. Ya, sama sekali tidak mungkin. Ya. Sehingga apa? Jangan sekali-kali seseorang itu beribadah, kemudian dia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling penting juga sebagai wujud iman kita tentang sifat Allah yang maha kaya, maka apa? Ya, harusnya kita mencukupkan hanya kepada Allah pada saat kita bertawakal tentang masalah dunia ini. Itulah yang paling sempurna dalam kehidupan seseorang. Maka Rasul bersabda, fa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Ya, jika kalian minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jika kalian memohon sesuatu, maka mohonlah kepada Allah. Kenapa? Ini konsekuensi iman kita bahwa Allah maha kaya. Dan hebatnya lagi, pada saat Allah kaya disebutkan setelah ghaniyun, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa innallaha ghaniyun, setelah ghaniyun apakah hamidun ataupun karimun. Ya, disebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innallaha hayyun karimun. Ya, Allah itu maha pemalu dan maha kasih sayang. Bayangkan, sudah Allah maha kaya dan Allah kasih sayang. Ini sempurnanya, luar biasa. Berbeda kalau kita lihat orang saja, misalnya kita lihat kalau ada orang dia kaya kemudian dermawan, apa yang dapat kita bayangkan? Kita senang dengan orang-orang seperti ini, sudah kaya tapi dermawan. Dan Allah itu kayanya seperti itu, Allah begitu dermawannya, siapapun meminta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain dermawan, Allah pemalu seandainya ada seorang hamba berdoa memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan mengangkat tangan kemudian Allah kosongkan tangannya, Allah itu malu, itu Allah malu. Ya. Maka terus terang ikhwas sekalian, pada saat kita berdoa kepada Allah, disitulah kita bisa melihat kualitas diri kita. Ya. Pada saat kita berdoa kepada Allah, disitulah kita bisa melihat kualitas diri kita. Kenapa? Karena janji Allah pasti berlaku, dan namanya ketetapan Allah pasti itu berlaku otomatis. Tidak mungkin salah. Pada saat Allah katakan Allah kaya, Allah itu maha kasih sayang, Allah itu malu kalau diminta tidak dikasih, kok kita berdoa tidak dikasih oleh Allah, maka jangan salahkan sistem Allah. Jangan salahkan sistem Allah, karena sistem itu pasti berjalan secara sempurna 100% itu. Maka itulah kita bisa melihat kepada diri kita. Jadi masalah itu adalah pada diri kita. Ya. Ya, cara yang kita lakukan ataupun ada hal-hal yang ada pada diri kita kemudian menjadikan penghalang sehingga kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dan Rasul juga menjelaskan, dan ketetapan Allah adalah sebuah ketetapan yang baku, ya. Yang itu pasti berlaku sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang beribadah kepada Allah kok dia asyraka bi ma'i ataupun asyraka ma'i fihi khairi. Orang itu beribadah kok sambil dia mensekutukan aku kepada selainnya, maka apa? Maka taraktuhu wa syirkahu. Saya akan tinggalkan orang tersebut dan saya tinggalkan kesyirikannya itu. Jadi orangnya juga akan ditinggalkan oleh Allah. Dan seperti Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, innani bara'u minkum wa mimma ta'budun. Ya, saya akan berlepas diri darimu dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Begitu juga pada saat orang itu melakukan kesyirikan, maka Allah akan lepaskan orang tersebut. Orang itu akan tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga akan tinggalkan amalannya itu. Ya. Bagaimana nasibnya orang yang ditinggalkan oleh Allah? Ya, dia tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terjadi adalah ya malapetaka ataupun musibah yang sangat besar pada saat seseorang itu tidak diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi orang-orang yang dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan tinggalkan orang tersebut, kemudian juga Allah akan tinggalkan kesyirikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat bahaya ya di dalam kehidupan kita pada saat kita tidak mampu mewujudkan keikhlasan di dalam amar. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum min indi min al-masih ad-dajjal?" Qalu bala. Qala asyirku billah. Asyirkul khafi yaqumur rajulu fayusalli fayusayyinu salatahu bima lima la yara min nadri rajulin ilahi. Ya. Maukah kalian saya kabarkan tentang perkara yang paling saya takutkan ya atas diriku dari fitnah Dajjal, Al-Masihu Dajjal. Ternyata di sini beliau katakan apa, tentu wahai Rasulullah, apa yang beliau katakan Rasulullah berkata adalah syirkul khafi, syirik yang samar, kesyirikan yang samar, yang enggak jelas. Kalau itu adalah sebuah kesyirikan. Kemudian Rasul menjelaskan, yaitu adalah orang yang berdiri untuk sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya karena dia melihat ada orang yang melihat sholatnya. Jadi kita sholat, kemudian kita tahu ada orang yang sedang mengamati sholat kita, kemudian kita perbagus sholatnya. Maka Rasul bersabda, keadaan seperti itu lebih saya takutkan daripada fitnah Dajjal. Bayangkan, padahal Dajjal kalau lewat nanti itu mayoritas orang itu langsung pada musyrik. Gitu. Dajjal dia bisa wujudkan, ini loh neraka, bisa diperlihatkan neraka, orang bisa langsung dimasukkan neraka. Ini loh surga, maka ditampakkanlah surga. Dajjal bisa belah orang jadi dua, disatukan lagi, hidup lagi. Ya. Dia bisa memiliki amalan-amalan yang seperti itu, bisa mendatangkan surga, bisa mendatangkan neraka versinya Dajjal. Sehingga manusia itu beriman. Keadaan seperti ini saja itu Rasul mengatakan, masih ada yang lebih saya takutkan, yaitu apa? Yaitu orang yang tadi memperbagus sholatnya pada saat dia merasa sedang diamati oleh orang lain. Kenapa? Karena fitnah Dajjal terjadi pada waktu tertentu saja, pada zaman tertentu saja, tetapi riya ini terjadi pada setiap saat. Ya. Dan fitnah Dajjal ini terjadi pada orang-orang yang hidup di akhir zaman, dan orang-orang di akhir zaman itu adalah seburuk-buruk makhluk. Adapun riya ini terjadi pada semua kalangan, dari ulama sampai orang awam. Ya. Kemudian fitnah Dajjal ini ataupun fitnah kesyirikan ini adalah termasuk bagian kesyirikan. Seandainya seseorang itu tidak bertobat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau juga sangat takutkan karena riya syirik ini adalah syirik yang paling mudah dialami oleh manusia di situ. Maka disinilah kemudian Rasul bersabda, inilah yang paling saya takutkan atas diri kalian, yaitu adalah orang beribadah tetapi dia perbagus ibadahnya karena dia merasa ada orang yang mengamati ibadahnya, sholatnya tersebut. Nah, ini tentu kita tidak boleh merasa berbangga dengan ibadah kita. Ya, maka Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan di antara kesuksesan seorang itu beribadah adalah dia harus bersu'udzon dengan amalnya. Itu bersu'udzon dengan amalnya. Jangan sekali-kali orang itu adalah merasa kagum dengan amalan yang dilakukan. Dan beliau mencontohkan kalau orang itu mengkritik kita, orang itu mencela kita, maka anggaplah celaan itu benar memang terjadi pada diri kita. Ya. Jadi kita pada saat ada orang mengkritik kita tentang diri kita, maka beliau mengatakan anggaplah itu yang disampaikan itu adalah benar. Sehingga apa? Sehingga kita itu ada usaha untuk memperbaiki diri. Ya. Begitu di dalam hadis disebutkan adalah al-mu'min mir'atul mu'min. Jadi mu'min itu adalah cerminan bagi mu'min lain. Jadi apa yang diucapkan oleh orang lain itulah apa yang ada pada diri kita. Ya. Jadi kita ingin tahu diri kita, maka tanyakan kepada orang di sekitar kita. Ya. Maka itu akan terlihat ya bagaimana diri kita di situ. Ya, maka diantaranya adalah kita bersu'udon dengan amal kita, bersu'udon ya. Dalam artian kita jangan sekali-kali bangga dengan amalan yang pernah kita lakukan di situ. Ya. Bukan dalam artian kita tidak husnudon kepada Allah, tapi ini berhubungan dengan amal kita kepada diri kita sendiri. Kalau kita berhubungan dengan Allah, kita harus selalu husnudon. Tapi dengan amalan kita dianjurkan untuk bersu'udon. Ya. Ya kita jujur, objektif melihat diri kita, amalan yang kita lakukan, bagaimana kualitasnya, bagaimana kesungguhan kita di dalam beramal, kualitas doa kita, bagaimana kesungguhan kita berdoa, ya, sehingga kita akan betul-betul melihat bahwasanya ibadah kita itu belum seberapa di situ. Ya. Mungkin itulah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita tentang masalah ini. Jadi sekali lagi tentu ini perkara yang kita terus belajar. Kita juga tidak mungkin sempurna, tetapi ya kita terus berusaha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan melihat sejauh mana usaha kita untuk melakukan sebuah amalan, ya bukan sesempurna apa ya amalan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau dilihat sempurnanya, tidak akan ada yang sempurna dalam ibadah. Tapi justru yang dilihat oleh Allah bagaimana kesungguhan seseorang di dalam mereka beramal di situ. Itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.